ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik ataupun anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di subuh yang sejuk ini kita diberikan rahmat Allah SWT berupa hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga menjadi hujan membawa berkah. Sudah dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu dari rumahnya, Baitun min Buyutillah, di Masjid Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, yang dihadiri dan dikelilingi oleh para malaikat, yang merupakan aparat langit, utusan-utusan Allah SWT, serta membuat kita dibanggakan dan disebut-sebut oleh Allah kepada masyarakat kelas atas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya tadi sebelum subuh saya telepon-telepon tapi tidak diangkat. Nampaknya balas dendam. Pasalnya kemarin beliau telepon-telepon saya tidak angkat. Ya, masing-masing punya alasan tentunya. Ya, likulli mu'tazirin uzru. Nah, karena tadi hujan di sana agak cukup lebat, masih cukup, ya, enggak terlalu. Ini kalau berdiri di situ 5 menit basah kuyup. Alhamdulillah. Saya nak nanya apakah di sini sama? Akhirnya enggak kena diangkat beberapa kali, ya saya berijtihad, datanglah. Tak ngaji pun tak pasal. Karena datang ke tempat yang baik itu pasti menguntungkan. Datang ke rumah Allah kan. Alhamdulillah, ternyata Masya Allah, tuan-tuan tak kalah semangat rupanya Masya Allah. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita sepakati dulu ketika menyusun S2 dan S3, tesis dan disertasi, kami kan disuruh memilih antara membuat karya tulis sendiri atau menghidupkan karya tulis ulama-ulama dulu. Maka waktu itu saya lebih memilih untuk menghidupkan karya-karya ulama dibanding karya-karya kita sendiri. Dengan berbagai alasan, pertama, mereka ketika menulis itu atau kitabnya yang sampai kepada kita adalah tulisan yang rata-rata sudah matang. Kalau kita nak mulai lagi masih mentah, masak pun mangkau, masih tahu mangkau ah? Mengkal. Nah, yang kedua, menghidupkan nama ulama, para ahli ilmu, menghidupkan ilmu mereka, dan kita otomatis juga masuk punya andil di dalamnya. Yang ketiga, kitab-kitab tersebut sudah sampai kepada kita melalui tangan-tangan yang ahli, para ulama. Mereka baca, mereka riwayatkan, mereka sampaikan. Bahkan ada yang mereka revisi dan koreksi. Walaupun Allah tidak mengizinkan satu pun kitab produk manusia yang tidak ada salahnya. Catat itu. Jadi kalau tuan-tuan nanti nak kajian dengan saya dengan syarat tak pernah salah, saya dari sekarang mohon izin tak bisa ngisi. Serius ya? Ya kalau sehari nanti setelah saya tak pernah salah, maka dari sekarang saya minta izin. Tidak usah kita lanjutkan. Gimana bang? Assalamualaikum. Gisi bu. Memikirkan jawaban tadi. Jadi kalau tidak ada salah tidak mungkin. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ketika mentahqiq kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sesuatu yang mustahil menurut akal terjadi kekeliruan dalam oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menukil ayat. Dan itu berlalu dilihat oleh ulama-ulama besar, mulai dari murid-murid beliau, murid dari muridnya, murid dari murid-muridnya, sampai kepada kita, ulama-ulama besar. Tidak ada yang mengoreksi. Tidak ada yang mengoreksi, Pak. Tentu saja, karena rasa hormat dan ta'zim kepada seorang imam, sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan berbaik sangka kepada beliau. Tidak mungkin untuk membaca ayat atau menukil ayat beliau tersilap, gitu ya, tidak mungkin. Iya Pak. Kalau itu yang selalu di ini kan, ini imam-imam yang salah baca nanti tidak pernah kita perbaiki dengan alasan dia hafiz, dia siqah hafiz, tapi karena melihat sanad yang biasa gurunya berikan dari situ, maka dikiranya ketika dilihat Malik dari Nafi' dari langsung Ibnu Umar. Ini kan sanad ini Malik Nafi' Ibnu Umar ini silsilah zahabiyah. Sanad yang disebut dengan rantaian emas. Imam-imam semua, faqih-faqih semua, orang-orang masyhur semua. Dan ketika dilihat oleh seorang alim seperti Qutaibah Ibn Sa'id, ketika melihat Malik langsung nampak terlintas nama Nafi', dah langsung aja. Ternyata di situ ada perantara yang tak biasa. Nafi' ternyata meriwayatkannya dari Ayyub, dari Ibnu Umar. Atau Nafi' Malik dari Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Akhirnya tersilap di situ. Maka ini disebut dengan sulukul jadah. Dalam ilmu ilalul hadis. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Panjang pembahasannya. Dan memang ribet dan rumit memang. Tapi mengasyikkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Itulah sebabnya kita menghidupkan kitab-kitab para ulama itu. Walaupun kalau untuk hari ini di kajian-kajian akademisi yang lebih tinggi poinnya, kumnya ya, kumnya adalah jurnal, artikel, apalagi lo udah masuk Scopus, masuknya bayar pula kabarnya. Jadi iya, jadi lebih tinggi jurnal daripada kalau kita baca kitab atau tahqiq kitab ulama, ya, karena karangan sendiri murninya. Tinggi nilainya di sisi manusia, tapi belum tentu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bainakum muslimin wa muslimat. Kemudian alasan memilih kitab ini Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, karena tidak sedikit dari kita-kita yang memposisikan diri sebagai pakar akidah, padahal bukan jurusan akidah, dengan gagah berani dan seolah-olah nyata dan pasti bahwa para imam-imam itu tidak mengerti, atau dalam tanda petik ya, bukan, atau tidak mengerti, bukan pakar akidah. Apa sebab mereka tidak menulis kitab tentang akidah? Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, kalau masih lupa saya, ya, bahwasanya mereka tidak menulis karena masa itu mereka dengan lempang saja, kata orang Jawa ya, dengan sangat mudah mereka mengambil dari sumber asli. Ya kan? Macam dulu orang ngambil zam-zam di Makkah, kan tinggal ngambil langsung di, tinggal mencibuk lagi. Kok mencibuk? Menggayungnya. Bawa ember, ambil langsung. Sah? Ada larangan waktu itu? Tak ada larangan. Cuman seiring dengan berjalannya masa dan banyaknya umat manusia, maka tidak mungkin ini lagi dibiarkan. Apalagi tidak sedikit pula yang punya niat-niat yang tidak baik. Seperti orang Syiah pernah membunuh jemaah haji di Masjidil Haram lebih kurang 35 ribu orang. Ya, makanya kaum muslimin nasyian ini auzubillah, mereka adalah orang sudah, mereka sendiri di 10 Muharram melukai diri sendiri, apalagi melukai orang lain. Bagi mereka itu ibadah, melukai diri sendiri mereka bisa. Lihat hari Asyura-nya mereka. Kalau kita kan umat Islam disarankan puasa, tapi kalau umat Syiah enggak, berdarah-darah. Nah, mereka 35 ribu orang membunuh kaum muslimin yang sedang dalam pakaian ihram kebanyakannya, dan mayat-mayat dilemparkan ke dalam sumur zam-zam, sehingga lama zam-zam tak bisa dikonsumsi oleh umat Islam pada itu. Cuma bayangkan, padahal dia perlu ya zam-zam itu, tapi karena kebusukan hati maka mereka ini. Nah, saat ini kalau dibiarkan juga terbuka seperti dulu, banyak yang tercebur ke dalam, berebut kan, iya kan. Dosiajo, orang tahu Dosiajo? Dulu ketika main di sungai, jadi ada batang kayu yang ketumbang ke dalam sungai, jorok ke dalam sungai itu. Jadi siapa yang bagak, siapa yang kuat, dorong yang lain. Itu namanya main siajo namanya itu. Siapa yang tak jatuh itu yang menang. Masih ingat ya, yang kampung tahu, kalau orang kota-kota mana tahu dia. Jadi main tolak-tolakan kita. Dia itu namanya main siajo tuh, Pak. Oh, orang mana? Nggak tahu tuh, Pak. Nanti main-main ke kamper. Ya, kita cari petang kayu, main tolak-tolakan gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, seperti itu tidak mungkin dibiarkan lagi. Maka, ditutup, disimpan dengan ini. Yang penting airnya sampai ke kita dengan proses, ya maksudnya proses sterilisasi, bukan proses kimiawi, tidak, proses sterilisasi dengan bersih. Dan alhamdulillah sekarang kita mau pulang tidak perlu lagi pergi nampung-nampung kan. Kalau dulu enggak, kalau mau pulang Kita buat jerigen dulu, ngantrian panjang. Ya, ngambil di keran masing-masing. Sekarang tinggal sudah dipaketin, tinggal bayar uang paketnya. Bukan zam-zamnya, uang paketnya. Semakin jauh, semakin mahal. Semakin mahal paketnya. Kalau hanya di Mekah dulu kita upah orang-orang itu untuk 5 rial, 10 rial kan. Tapi kalau sudah sampai ke Indonesia, nah, satu botol menjadi 50 ribu. Uang botolnya, bukan uang. Air kan tak boleh jual, Pak. Ini botolnya yang mahal. Nah, tukang angkutnya, tukang simpannya, dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi demikian juga, dulu orang-orang itu mengambil akidah langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah Al-Quran dan Sunnah ada cukup, perlu lagi kitab lain. Kitab lain tidak perlu. Jelasnya. Makanya di zaman sahabat, mereka tak punya kitab. Hanya Al-Quran dan hadis. Itu pun belum dibukukan. Kenapa tidak dibukukan? Karena rata-rata mereka, rata-rata mereka hafiz, hafal dia. Kalau sudah banyak penghafal, perlu alat tulis, perlu alat, tidak perlu kan? Dulu Imam Al-Ghazali pada asalnya, karena beliau kan lahir dari filsafat, lahir dari tasawuf dan filsafat, dia melihat ahli-ahli hadis menghafal hadis itu. Pandangan merendahkan. Pada awalnya beliau merendahkan orang-orang yang menghafal. Sama kita hari ini juga. Menghafal pandai, tidak pandai berpikir. Dikiranya menghafal tanpa berpikir. Lucu orang ini. Bisa untuk menghafal tanpa berpikir? Tidak mungkin. Nah. Tapi begitulah pandangan. Dikiranya orang menghafal, tidak berpikir. Orang hafiz itu cerdas. Orang hafiz itu cerdas. Makanya pikirannya tidak nyeleneh. Orang yang tak habis banyak yang pikirannya nyeleneh. Karena kurang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka pada habis. Maka tidak perlu ditulis. Tidak perlu kitab. Mereka dulu bahasa Arab langsung paham. Tidak perlu kamus. Iya kan? Dulu bahasanya murni, tidak perlu tata bahasa, karena bahasanya tertata. Ketika bahasanya sudah patah-patah, perlu. Kayak mobil di showroom, dalam showroom itu ada bengkel untuk mobil baru atau untuk mobil lama. Kalau ada bengkel pun mobil lama itu kan sekecil dibanding dengan showroomnya. Di showroom tidak ada peralatan kunci-kunci situ, kunci 10, kunci 11, kunci dan seterusnya tidak diperlukan karena mobilnya baru, ya kan? Makanya mereka bukan tidak tersistem akidahnya. Kalau kita katakan bahwa mereka belum memahami keadaan secara sistematis seperti yang ditulis-tulis belakangan ini, berarti Nabi tidak punya akidah yang sistematis. Abu Bakar dan Umar tidak punya akidah dan ilmu yang sistematis. Ini tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang sangat tidak baik kepada para pendahulu kita. Bukankah Allah yang menyuruh kita untuk beriman seperti mereka beriman? Bukankah Nabi SAW sudah merekomendasikan bila kalian salah sesuatu, kembali kepada mereka, kepada sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, orang mereka yang sudah mendapat titel atau sebutan radhiyallahu anhu, mereka yang secara tersistem dengan baik. Jelas pun? Nah, namun setelah belakangan ketika berasimilasinya umat Islam dengan umat-umat lain, ketika orang Arab berasimilasi dengan bangsa-bangsa ajam, ya, sehingga banyak bahasa Arab yang rusak, khususnya di perkotaan. Kalau tuan-tuan nak tahu, orang Indonesia sekarang bahasanya bagus atau rusak? Hah? Hah? Nggak, yang ahli bahasa saya tanya, yang tidak ahli main kira-kira aja nanti itu. Ya kalau tidak ahli pasti main kira-kira. Ya, makanya kalau orang tidak ahli di sunnah pasti kira-kira ahli, dikiranya ahli, ahli sunnah. Dia tidak ahli di sunnah memang. Dikiranya dia ahli, ahli sunnah. Nah, coba nilai bahasa Indonesia kita. Coba saya nak nanya, yang dulu nilai di bahasa ini tinggi ya. Sudah biasa itu, orang Indonesia belajar bahasa Indonesia tata bahasa pada umumnya nilainya jatuh. Iya tak? Iya pak? Sama orang Arab juga, kalau naus Arab banyak yang jatuh, tapi kalau bahasa Arab mereka tinggi. Iya pak? Kita bahasa Inggris kalau pas conversationnya, pembicara-bicaranya, kita tidak tinggi nilai kita, tapi pas grammarnya kita lebih ahli kadang dari orang Inggris. Kayak cerita saya kemarin, ketika teman datang dari Kanada, dari sekeluarga, jadi di antara yang tak pandai bahasa Inggris, saya yang paling pandai. Iya, di antara yang tak pandai, saya yang paling pandai. Kami aja dengan dokter-dokter, beberapa orang dokter tuh, kami bagi makan malam kan. Jadi yang komunikasi itu saya terus, kawan-kawan nih ngangguk, lihat orang senyum, senyum pula, dapat ketawa, ketawa pula. Cuman pas pulangnya mereka, setelah ngantar orang ke hotel, mereka komentar, ternyata bahasa Inggris Ustaz lebih hebat dari orang Kanada. Loh kenapa? Ya pas Ustaz bicara, mereka minta diulang. Tidak langsung paham, tapi Ustaz langsung paham. Berarti Ustaz lebih paham bahasa Inggris dari mereka. Kenapa? Nah, karena bahasa kita hanya bahasa tata, bahasa grammar. Kalau bahasa mereka bahasa asli Inggrisnya, jelas. Jadi makanya setiap orang pandai naus Arab belum tentu pandai bahasa Arab, belum tentu paham bahasa Arab. Walaupun dia pandai nyalahkan orang, ya nyalahkan orang Arab sering tuh. Ya dulu ketika datang orang Arab ke pondok, atau orang yang taman Arab di pondok, buya-buya kami bilang, oh banyak salahnya tadi, salah Irop maksudnya. Kenapa buya tidak perbaiki? Tidak pandai caranya buya ini. Tidak pandai dia bicara bahasa Arab. Dia pandai keedahnya, tapi tidak pandai bahasanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat masih lurus-lurus, di saat tidak ada masalah, tidak perlu buka buku, buku apa namanya, tidak perlu bikin sistem-sistem dan alat-alat. Bila alat sudah banyak, itu tanda banyak kerusakan. Kalau di rumah ada banyak alat keluar tuh, berarti banyak yang rusak. Lem sudah, lem sakti sudah keluar. Apa lem apa namanya lagi? Lem setan sudah keluar. Berarti sudah ada mulai yang bocor-bocor. Tapi kalau masih tidak terkeluar itu alat-alat, berarti rumah dalam keadaan aman. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di zaman as-salaf itu, ya khususnya al-qurunul mufaddala, kurun-kurun yang tiga itu, khususnya lagi di kurun pertama zaman sahabat masih ada, itu tidak ada, boleh dikatakan belum ada pembukuan akidah. Bukan mereka tidak ngerti akidah, karena Al-Quran dan hadis penuh dengan ayat-ayat dan hadis-hadis akidah, dan mereka mengerti bahasa Arab tanpa terjemah. Makanya tidak ada kamusnya, gitu? Kecuali orang-orang yang ajam. Nah, ketika masuk orang ajam inilah mulai bahasa Arab itu masalah. Karena seperti sekarang ini, dulu orang-orang Arab Saudi atau Arab Timur Tengah itu bahasa Arabnya bagus-bagus, lebih kurang. Masuklah pekerja-pekerja asing, masuk orang Indonesia jadi bekerja di sana, ya pakai bahasa Arab pusat, tidak ngerti, terpaksa lah ikut bahasa Arabnya orang orang Bangladesh misalnya. Orang Bangladesh ya dia bicara sama anak-anak sekolah tuh, Jadi anak sekolah itu pakai bahasa Arab. Dia pakai bahasa Arab Bangladesh. Akhirnya tidak nyambung. Akhirnya yang disalahkan siapa? Orang Arab itu yang dia salahkan. Kamu anta baba mama Arabi. Madrasa Arabi. Bait Arabi. Kamu ini ayah emaknya orang Arab. Sekolah di sekolah Arab. Tinggal di Arab. Tidak pandai bahasa Arab. Saya anak syahr. Isnin syahr. Saya baru 2 bulan. Alat tur maklum Arabia. Langsung pasih bahasa Arab. Bahasa Arab gaya dia. Hanya terpaksa lah orang Arab ngikut gaya bahasa orang Bang. Malah di situ. Ketemu pula dengan orang Indonesia. Ya. Terpaksa ikut gaya bahasa. Akhirnya bahasa Arab pun, orang Arab sendiri pun tambah. Tambah rusak pula. Nah, kalau kan pakai bahasa pusat, tidak paham dia. Terpaksa pakai antapi mapi. Mapi mapi. Pokoknya dua modalnya cukup ini. Kalau cari apa? Cari dulu orang pakai kaset kan cari kaset kosong. Nanyanya gimana? Kalau bahasa pusat hanya hal indaka syaritun parik. Ditanya itu pekerjaan tidak paham orang India. Akhirnya apa dia tanya? Fi syarit mapi. Fi ada, mafi enggak ada. Jadi fi syarit mafi ada enggak? Kaset tidak ada. Itu terjemah letter-letternya. Tapi dia paham. Dia paham. Maksudnya kaset yang tidak ada isinya. Akhirnya orang Arab terbahasa pakai bahasa itu. Ketika orang Arab tanya, orang Saudi nanya, Syekh, indakah syarit farik? Ish, ada kalam katanya. Kamu bicara apa? Akhirnya terpaksa tanya, antapi syarit mapi? Punya enggak? Punya enggak kaset yang tidak ada? Gimana pula kaset yang tidak ada? Rupanya yang tidak ada, jadi ada takdirnya di situ. Allah musta'an. Akhirnya orang Maladis jadi ahli nahu. Ada takdirnya kaum muslimin. Demikian juga orang asing lainnya yang tidak asli berbahasa Arab, akhirnya terpaksa lah supaya cepat paham. Sampai-sampai ada ustaz yang bilang, ketika istrinya minta diajar bahasa Arab, kan? Akhirnya tidak paham-paham istrinya, apa sawaknya lalu nyelambik pun. Akhirnya terpaksa bahasa kita lagi. Ya setiap minta, ya Umma, misalnya Umma Abdurrahman, a'tini kubatan minal ma. Akhirnya dia bilang, ulang kembali gitu, dia ulang lagi 3 kali, tidak paham-paham juga. Apa kau punya ayurunya? Gitu lah, akhirnya terpaksa, bahasanya tidak lancar jadi. Dibawa ke bahasa ini, akhirnya dipaksa bahasa Amia lagi, jib moya, bawa sini air. Paham dia. Kalau jibi moya, paham. Tapi kalau a'tini kubatan minal ma, bawa saya secangkir air, apa tadi bang? Tapi kalau bilang jibi moya, langsung datang airnya. Akhirnya terpaksa jibi moya lebih didahulukan daripada a'tini, awnawilini, dan seterusnya. Jelas? Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Termasuk ilmu akidah ini. Kenapa ilmu akidah itu tak banyak tulisan secara khusus tentang akidah di awal-awal? Karena di awal-awal orang cukup dengan Al-Quran dan hadis. Tapi setelah banyak hadas, setelah banyak yang berhadas akidahnya, maka perlu bersuci. Perlu bersuci, maka ditulislah oleh ulama-ulama yang khususnya di tempat-tempat yang banyak penyimpangan, yang tempat-tempat yang banyak penyimpangan akidahnya. Makanya di Madinah tak banyak waktu itu di awal-awal itu menulis tentang akidah. Sebab di Madinah itu tak banyak pelanggaran akidah. Yang banyak di mana? Ayo. Kalau tuan-tuan lihat ulama-ulama yang banyak menulis tentang akidah di mana coba? Dulu dia Pak, yang dulu-dulu. Misalnya seperti ini As-Sabuni ini gitu. Saya As-Sabuni. Di mana? Kalau tidak di Irak, berarti di Khurasan. Atau daerah-daerah di luar Jazirah atau Hijaz, Makkah dan Madinah. karena khususnya Madinah itu, Madinah itu terjaga. Orang yang niatnya merusak, tidak nyaman tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW dalam banyak hadis, di antaranya Madinah itu kalkir, Madinah itu seperti seperti alkir, tahu kir? Kir mobil. Kir itu tempat api-api untuk memanaskan kalau orang bikin senjata, apa? Bikin parang, bikin tombak dan sebagainya, kan dipanaskan itu, pembakaran besi. Ya. Dan fi khubthaha, membuang yang kotor-kotornya. Kama yang fil kiru khubthal hadid. Sebagaimana api mengikis atau membuang karat-karat besi. Nah, siapa yang berbuat sesuatu di Madinah yang mengada-ngada dan agama, azabahullah kama yazubul milhu fil ma. Siapa yang mengada-ngada, Allah akan leburkan dia seperti leburnya garam dalam air. Jadi tidak ada yang orang kepanasan bikin di situ. Makanya Madinah menjadi ma'rizul iman, tempat kembalinya iman. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka aneh bin ajaib kalau ada yang bilang hati-hati dengan yang dari Madinah. Berarti ada masalah ini memang. Kalau dia bilang hati-hati dengan yang dari Madinah, dia tahu. Ketika barang asli datang, yang KW akan ya mau. Makanya tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat, kalau asli datang, orang tahu mana yang asli dengan harga yang sama. Ini kan harga yang sama, ya tak? Bahkan lebih mudah didapatkan dari sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah, daripada belok-belok, tidak tahu, ya kan? Sudah tahu Allah di mana, habis itu dipakai ilmu yang lain, jadi tidak? Ya, setelah tahu kita Allah di mana, menurut Al-Quran dan Hadis, Allah di mana menurut Al-Quran dan Hadis? Di atas. Baik, setelah kita pelajari teori-teori yang dibuat oleh manusia di luar Al-Quran Sunnah, akhirnya Allah tidak tahu dia. Iya, kan saya bilang kemarin. Tuan-tuan tidak peringatan Isra Mi'raj? Tidak, itu makanya banyak lupa sejarah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ini bulan apa nih? Rajab. Apa peristiwa besar bulan Rajab? Salah. Peristiwa besar adalah bulan ini bulan haram. Kalau tanggal 7 Rajab Isra Mi'raj itu riwayat yang paling lemah. Tapi yang paling ditunggu-tunggu karena tanggal merah, bukan ini. Karena itu enggak apa tanggal merah enggak usah dirubah. Tapi riwayat 27 Rajab riwayat yang paling lemah, tapi enggak kita tak serem bahas ini. Baik aku muslimin dan muslimat, ketika membahas tentang Isra Mi'raj, Nabi Isra dari Makkah ke Madinah ya. Masa ke Madinah itu makanya gara-gara tidak beriatan ini akibatnya dari Makkah ke bukan hijrah Isra. Baca awal surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal Masjidil Aqsa, itu pasal diusulkan peringatan ini namanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Isra dari Makkah ke Madinah lagi. Ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Baik, ini perjalanan yang sifatnya horizon ya, horizontal. Lepas itu ada lagi perjalanan pertikan. Yang pertikan ini tidak diingkari oleh orang Quraisy. Yang diingkari adalah yang horizon. Mereka tahu loh batas-batas akal itu, batas-batas jangkauan mereka. Makanya Abu Jahal tidak mengingkari Mi'raj dia, dia mengingkari Isra. Makanya ayat turun tentang Mi'raj, tentang Isra. Karena tidak, kalau Mi'raj mereka, mereka tidak sulit bagi mereka beriman dengannya, sebab mereka tahu di atas ada Allah SWT. Makanya orang jahiliyah dulu ketika beribadah, mereka menyekutukan Allah Ditanya berapa Tuhan yang kau sembah dulu masa jahiliyah. Ini setelah masuk Islam mereka bercengkrama kan, main lucu-lucuan kan, lucu kita dulu katanya. Dulu kita bagi berjalan tak bisa bawa apa, bawa Tuhan terpaksa dibuat dari tepung katanya. Habis itu lapar di jalan tepungnya di dipretelin satu-satu sampai habis Tuhannya. Ya. Tapi tetap juga kita sebelum itu menggiring-giring juga sama tepung tu kan. Iya lah. Tetap juga nyembah. Tidak pakai besok bismillah deh. Diambil hidungnya, ambil telinganya. Akhirnya tidak berupa lagi itu Tuhan. Akhirnya habis sampai ke perut-perutnya. Allah musta'an. Main lucu-lucuan sahabat setelah itu, alhamdulillah yang sudah memberi kita petunjuk. Ada yang tanya, berapa Tuhan yang kau sembah dulu di masa jahiliyah? Ada yang jawab, saya menyembah 6 Tuhan. Baik, berapa di langit, berapa di bumi? Dia tahu. 5 di bumi, 1 di langit. Siapa yang di langit itu? Allah. Bagi orang jahiliyah tidak susah beriman. Kita yang payah sekarang ini. Baca hadis tentang Isra Mi'raj, kan garisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim kan? Jelaskan nih, Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus dari Masjidil Aqsa ke mana? Mi'raj, tanya lagi, Mi'raj apa maknanya Ustaz? Naik. Naiknya ke mana? Ke langit. Ngapain? Menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada khilaf di antara ulama, apakah ketika pertemuan itu Nabi melihat Allah atau tidak. Kan ada khilafnya kan, sampai sekarang masih ada khilaf. Walaupun khilaf itu zaman sahabat sudah selesai sebenarnya, cuman karena kita baca riwayatnya setengah-setengah, kadang berlanjut khilafnya sampai hari ini. Zaman sahabat sudah selesai. Dulu Abdullah bin Umar berselisih dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Umar berkeyakinan menafsirkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia menafsirkan bahwa dia Allah melihat Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah di alam lain, tidak di alam bumi lagi kan. Dia sudah alam Sidratul Muntaha. Tetapi Ummul Mukminin Aisyah menegaskan karena dia dapat dari Nabi nurun, karena Nabi mengatakan nurun anna arah, yang adalah cahaya, gimana saya melihatnya. Berarti Nabi tidak. Akhirnya setelah itu baru Abdullah bin Umar mencabut kembali keyakinannya tadi. Kan senang, ini yang sistematis, akidah yang sistematis itu begini. Ya, bukan teori begini, kalau begini mesti begini, enggak. Itu bikin sulit. Akhirnya yang jelas jadi enggak jelas. Orang yang bingung jadi tambah bimbang. Iya kan? Makanya banyak di antara kitab-kitab itu awalnya bingung, ujungnya bimbang, ya, tengahnya ragu. Allah musta'an. Jadi dibahas ayat hadis tadi, naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, naik ke langit kedua ketemu Nabi Isa alaihissalam, terus-terus sampai di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, terus naik sampai ke Siratul Muntaha, sampai dah dilepas Nabi alaihissalam di sana. Baik. Allah fardukan kepadanya 50 kali salat. Selepas itu kemana? Kemana-mana dia? Enggak. Nabi turun ke bawah melalui langit-langit itu lagi. Ya, setiap pintu itu dijaga ketat oleh malaikat. Sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Musa kritis. Memang orang Bani Israel itu biasa kritis. Apa jadi telitinya? Maka sampai hari ini harus kita akui orang-orang Yahudi itu sangat sangat peneliti. Cuman sayangnya setelah teliti tidak diikuti. Itu masalahnya. Setelah mereka paham tapi tidak dijalankan. Tongkow. Ya. Biasalah orang-orang yang kalau sudah merasa cerdas tongkow. Kecuali orang-orang yang dirahmat Allah. Tongkow tahu ya? Mada. Tidak tahu juga. Tengkar. Gitu. Baiklah muslimin muslimat dirahmati Allah. Turun Nabi Musa katakan umatmu tidak sanggup Muhammad. Naik lagi. Minta keringanan. Naik ke mana? Ke atas lagi. Naikkan ke atas. Minta keringanan ke siapa? Ke Allah. Kalau seandainya Allah itu tidak di atas, cukup dari situ aja. Kan Allah di mana-mana kan? Iya kan? Cuma di situ ya Allah. Ini Musa nyuruh saya minta keringanan. Untuk apa naik turun sampai 9 kali? Dan riwayat 5 kali. Naik lagi, diturunkan. Turun ketemu Musa lagi dan naik lagi. Ya tak? Berarti Allah di. Cuma setelah menjelaskan ini dengan tuntas, di akhir sesi tanya jawab, Ustaz nak tanya Ustaz. Ya silakan. Tadi Ustaz jelaskan dalam hadis, hadisnya sahih tak? Oh ya sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, maknanya betul itu terjemahan tadi? Ya betul itu terjemahannya. Baik. Kalau gitu saya memahami Ustaz, tadi kan Nabi naik ke atas, sampai pulak balik naik ke atas. Berarti Allah di atas. Oh dah. Kalau nanti Allah di atas, dia berjisim. Kalau berjisim sama dengan makhluk. Terus Allah di mana Ustaz? Itu yang tak jelas. Akhirnya jelas jadi tak? Tak jelas. Kenapa? Karena tak sesuai dengan pikiran. Karena kaedah-kaedah yang dibuat sendiri. Yang dikira itulah kaedah yang sistem. Sistematis. Pada yang sistematis itu adalah dulu dari ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu apapun dalam agama ini yang ditanya orang mad dalil. Apa dah? Dalilnya. Apa itu dalil? Alkitab was sunnah. Hanya itu menjadi ciri orang-orang ahli sunnah. Kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau Al-Quran dan sunnah pakai bahasa apa? Bahasa Bangladesh ya? Bahasa? Ojung. Bahasa Arab. Makanya mereka langsung paham karena menggunakan metodologi Arab dalam memahami bahasa Arab. Itulah yang sistematis. Dan ini sistem yang paling mudah. Antum salat Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Saya tanya, Bapak dari mana dapat? Diajar sama datuk saya. Ya, kan, panjang pertanyaan. Tapi kalau antum Bapak jawab, saya dapatkan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan begitu bahwa Nabi SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi ala hazm mankibai. Ketika dia takbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Tapi si punan telinga. Oh ada dalam hadis Jabir bin Abdullah dari riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain bahwasanya Nabi mengangkat sejajar dengan telinga. Selesai kan? Selesai tak? Selesai. Lebih mudah daripada oh itu mazhab saya, mazhab ini lain lagi. Lebih payah. Kalau sampai ke Rasulullah tenang hati mendengarnya. Tapi kalau itu mazhab Hanafi, awak kan tak Hanafi. Kita tak agak berat menerimanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi inilah yang sebenarnya menjadi pengikat di antara kita sesuai dengan pesannya, sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa bila berselisih kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Al-Qur'an dan sunnah tak dipahami secara langsung, ya tidak mungkinlah jadi rujukan. Soalnya akan berselisih lagi kan? Akan berselisih lagi. Makanya pahamilah dengan bahasa yang asli, yang jelas. Tapi kalau dipahami, tidak. Pak Ustaz, sunnah menurut pemahaman Ustaz, menurut pemahaman saya lain lagi. Berselisih lagi kita. Berarti sunnah tidak karena jadi rujukan. Berarti Allah mewajibkan kita sesuatu yang mustahil. Kan Allah katakan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ Rasul. Setelah balik ke Al-Quran sunnah tambah payah masalahnya. Berarti Allah menyuruh kita kepada rujukan yang tidak menyatukan. Jelas ya? Maka berarti ada masalah dengan cara kita kembali. Walaupun bunyi kembali tapi masuk jalanlah lain. Misalnya saya ke Pekanbaru tersesat di Sungai Pinang kan. Ah kalau gitu balik ke awal lagi. Balik ke awal dari Bangkinang lagi. Tapi saya masuk lewat Petapahan, ternyata masuk ke Suram saya. Tidak sampai. Ini balik juga bunyinya. Dengan alasan, tidak, Petapahan kan bisa juga Bangkinang. Tapi saya belum hafal masalahnya. Jelas? Harusnya belok kiri, ternyata belok kanan. Akhirnya terpelancut ke Tandun. Tahu terpelancut? Tidak tahu juga ya. Sampai ke Tandun. Tiba-tiba, lama jauh Bangkinang jadinya. Bukan Bangkinang yang jauh, awak yang salah. Salah jalan balik. Namanya balik juga tadi. Jadi balik itu keliru, tidak mengikuti alur yang asli. Maka disinilah pentingnya kembali kepada ahlus sunnah yang mereka yang paling berhak menyandangnya adalah para sahabat dan para tabi'in dan imam-imam yang diikuti. Jelas? Sudah jelas? Selesai kita dulu. Ya. Oleh sebab itu, Di dalam kitab ini nanti di bagian akhir akan beliau sebutkan ciri tanda, ciri khas dan tanda-tanda ahlus sunnah. Ya, kalau sesuai nanti berarti kita ahlus sunnah. Kalau tidak, perlu revisi metode kita. Ini kan ada edisi revisi kan tidak ada masalah ya. Keliru kita balik ke pangkal jalan, tapi seperti tadi balik ke pangkal jalan tuh jangan ikut jalan yang belum jelas, jalan yang keliru, nggak sampai jadinya. Makanya saya bilang salah jalan itu balik ke back to basic itu betul-betul jalan yang tadi kita lalui, jangan ikut. Oh di sini sampai juga ke Mangkinang, lainnya sampai ke Pasir Pengarayan 3 jam jadinya. Jelas. Makanya kalau salah kita dalam ambil jalur, bisa-bisa ini tersesat kita. Ya, salah membaca rambu-rambu. Makanya di sini al-muhaqqiq menukil dari apa yang ada dalam kitab untuk sebagai mukaddimah bagi kita, karena hari ini tidak sedikit metodologi yang ditonjolkan. Semua klaim itu mengatakan dialah ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya pembahasan tentang ini jadi penting jadinya. Kalau dulu kan tidak, yang ahli sunnah jamaah itu seragam mereka. Ya siapa? Pokoknya kembali pada Allah dan Rasul itu jelas. Kembali Allah ke Al-Quran, kembali Rasul kepada sunnah. Sekarang tidak. Kembali kepada sunnah, banyak lagi saringan dan tapisannya. Akhirnya sunnah itu tertapis. Ya, tidak masuk. Dipilah-pilih. Seperti kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa tidaklah para pemimpin kalian ya memilih-milih meninggalkan menghukum dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali memilih-milih di antaranya. Artinya yang sesuai dipakai, yang tak sesuai disortir. Dan anehnya yang paling banyak disortir sekarang masalah akidah. Subhanallah. Dan seolah-olah akidah ini subhanallah belum tuntas dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga perlu lagi ulama-ulama yang keluar dari maaf dalam tanda petik, yang mereka membuat kaedah-kaedah sendiri yang kadang-kadang konsekuensinya menolak Al-Quran dan Hadis atau menakwilkannya dari makna yang asli. Tentu saja kalau sudah tidak asli maknanya perlu dicurigai. Karena yang ada asalnya Allah menurut Al-Quran itu dengan makna yang asli. Apalagi hal-hal yang tidak masuk ijtihad di dalamnya. Akidah bisa berijtihad? Tidak bisa. Kalau menurut saya Allah itu bagusnya begini. Bisa? Hah? Kalau menurut saya Allah itu tak patut begini. Bisa? Menurut Al-Quran itu tidak patut, tapi kata Allah patut. Kalau antum sebenarnya kata kaedah ini menurut saya tidak patut Allah begitu, lalu datang dari berita dari Allah dan Rasul, antum akan ingkari. Ah, tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Padahal berapa banyak di kalangan, di dalam hal-hal yang sifatnya manusiawi, banyak yang tak mungkin tapi terjadi. Ya. Misalnya, ada seorang bapak umurnya 93 tahun menikah dengan seorang gadis umurnya 13 tahun. Menurut antum mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin. Rasanya enggak mungkin, tapi nyata sih. Abah anak pula dia. Awak umur 40 enggak banyak-banyak. Yusuf. Kemudian tidak mungkin ada seorang nenek umur 75 tahun. Kan sudah menopause itu. Tapi melahirkan. Tidak mungkin kan? Setelah menopause melahirkan. Tapi tidak mungkin. Banyak dia nak. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu ukur lagi. Maryam alaihissalam hamil tanpa suami. Berarti apa istilahnya sekarang, bayi tabung tuh ya. Inilah jauh lebih canggih. Antum bilang bayi tabung, ada yang lebih canggih lagi. Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Yang ada hanya Adam alaihissalam. Dulu orang boleh menikah adik-adik kandung, Antum bilang ini tidak mungkin, tapi nyatanya begitu. Kalau tidak boleh nikah pada itu, dengan siapa dia nikah? Yang ada baru Adam dan Hawa, cuma nikahnya silang. Dan Allah punya hikmah, lahirnya kembar-kembar, ya kan? Dan laki perempuan. Bisa antum format sekarang ini, anak saya dua-dua lahir, satu laki satu perempuan, cukuplah 5 kali melahirkan, dapat 10. Bisa antum atur? Tidak. Jadi berapa banyak hal yang menurut akal antum tak masuk, tapi masuk nyata, ya kan? Nyata. Antum ketika masih hidup, masih hidup, kan ada ruh dalamnya. Ruh ada dalam? Nah, ada kan? Masa enggak? Ketika ruh dicabut, harusnya badan tambah ringan. Tapi mana yang lebih ringan, ngangkat orang hidup atau ngangkat orang mati? Ngangkat orang mati. Mungkin ini secara ilmiah bisa saja dikaji ya, karena ada ya, ada kajian secara fisikanya ada. Tapi ini kan sesuatu yang kalau dipikir secara apa, akal telanjang saja, mustahil yang dua lebih ringan daripada yang satu. Iya lah. Baik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka masalah akidah itu bukan ijtihad kita. Bukan ijtihad. Maka dalam ilmu hadis nanti bila ada riwayat yang tidak ada ijtihad di dalamnya, walaupun itu dari sahabat, maka itu dihukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada ijtihad dalamnya. Dan akidah masuk bab ini. Maka menjadikan akidah berdasarkan logika sebagai pondasi utamanya, disinilah pusat kekeliruan dan kesesatan yang lahir, melahirkan berbagai aliran sempalan. Aliran sempalan dalam Islam yang subhanallah semuanya mengklaim paling islami. Itu masalahnya. Oleh itu perlu kita mengaji lagi. Ya, bagaimana sebenarnya akidahnya as-salaf itu, ahlul hadis itu. Dulu orang yang sempalan aliran yang menyimpang dari aliran as-salaf itu, dulu mereka dengar salaf itu seperti orang yang kena penyakit dikasih salep. Tidak paham. Orang ada penyakit, kulitnya kurap. Saya tidak mau nyebutnya, tadi itu memang dulu masalahnya. Ada kudis, ada kurap, dikasih salep. Panas tidak? Panas. Jadi orang dulu mendengar kalimat as-salaf, as-salafi, as-salafi itu kepanasan. Betul? Betul? Nah, sekarang ternyata karena banyak orang mau rujuk kembali kepada generasi salaf, sudah mulai pula mulai mengaku-ngaku bahwa kita ikut salaf. Ya, tapi tentu saja dengan pemahaman sendiri. Kami salaf juga, cuma salaf ta'wil. Nah, salaf ta'wil. Loh, kita enggak. Kalau kita salaf orisinil, bagaimana mereka yang ikuti seperti itu? Sama dengan dengan sunnah, dulu beberapa aliran keyakinan dalam Islam tidak mengakui mereka sebagai ahlus sunnah. Mereka lebih bangga menyebut mereka mazhab kami akidah ini, menyebut nama imamnya. Tidak mengakui ahlus sunnah dulu. Ada beberapa imam hadis ketika ke Mesir, masuk Jami'u Amr ibn al-As, diusir oleh seorang syekh, walaupun tidak disebutkan siapa syekhnya, dan itu tidak perlu. Tapi yang perlu bahwa kisah ini terjadi dan perawinya thiqah, bukan satu orang. Mereka masuk ke dalam itu, diusir oleh seorang syekh, dia bilang, keluar kalian, kalian ahlu Khurasan, ahlu sunnah. Kami bukan ahlu sunnah, kami asyairah. Mazhab kami asyairah. Beriring dengan masa, ternyata sunnah itu adalah patukan, maka kita harus mengambil merek ahli ahli sunnah ini. Sama lah dulu orang PKI dulu, tidak boleh dianalogikan sama, tidak ya. Cuma orang PKI dulu ketika di tahun-tahun 50-an, pakai tameng, Pancasila lah ya, hula wala qadda la bin Allah. Itu namanya perlu juga peringatan hari kesaktian. Ya tentunya tidak paham. mereka pakai tameng Pancasila. Aku Pancasila. Padahal mereka musuh Pancasila. Cuma kenapa? Karena dasar ini kembali dinaikkan untuk mengetahui siapa yang loyal terhadap NKRI ini, siapa yang tidak loyal, dan mereka punya rencana, maka mereka memakai ini sebagai tameng dan senjata. Padahal mereka adalah anti Pancasila. Buktinya mau mem? Iya mau mem? Yang merubah Pancasila. Masa orang yang loyal pada Pancasila nak merubah Pancasila? Masa orang yang loyal pada sunnah nak merubah? Nah itu, paham rupanya. Masa orang nak loyal sama sunnah tetapi tidak mau menerapkan sunnah? Jelas. Makanya ini hanya ibaratnya seperti kamuflase. Kami al-sunnah satu-satunya, kami Pancasila satu-satunya. Padahal dia ingin menggerogoti Pancasila, tidak mau mengakui Pancasila. Sama ketika orang kata kami al-sunnah. Baik, kalau itu al-sunnah, baik, Nabi, sunnah Nabi begini. Oh enggak, itu sunnah Nabi zaman Nabi, zaman kita lain lagi sunnah Nabi. Subhanallah, ternyata ada Nabi Indonesia, ada Nabi. Jadi banyak Nabi jadinya kaum muslimin dan muslimat. Jelas ya? Nah, antum terlalu letter-like, terlalu tekstual, dan sebagainya, banyak gelar-gelar yang mendiskreditkan. Tapi ingatlah, ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq. Qa'imina 'alal haqq. La yadurrum man khadalahum. Wadhalika ila qiyamis sa'ah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku. Kelompok ini tidak disebutkan, bukan orang Masjid Ubay bin Ka'ab, tidak. Yang bangga pula nanti. Bukan, sekelompok. Ada insinyur mungkin dia, mungkin ada sarjana ekonomi, mungkin dia sarjana hukum, mungkin dia profesi petani, mungkin tukang bengkel, mungkin tukang sembelih, mungkin sembelih orang ya, sembelih apa, mungkin tukang ikan, mungkin ustaz, mungkin dosen, mungkin karyawan dan sebagainya. Tapi mereka yang mengumpulkan mereka apa? Satu, beragama seperti beragamanya saya dan sahabat saya hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan mitsil. Tonton tahu dalam tajwid nanti ada mutamatsilin, ada mutasyabihin. Ini Nabi memakai kata mitsil untuk mendekatkan sekali bentuk dan rupanya. Fulan mitslu fulan. Si fulan itu seperti si fulan, artinya keserupaannya sangat sangat besar. Tapi kalau fulan yushbihu fulan, menyerupai, bisa saja merupai sebagian kecilnya. Tapi kalau mitsil, tamam. Bisa ya? Misalnya uang 100 ribu dengan 100 ribu ini misil, sama. Tapi kalau uang yuan Cina menyerupai uang 100 rupiah Indonesia, itu namanya yushbi, syabah, mutasyabih. Tapi Nabi mengatakan misil, bukan yushbi. Makanya ini harus dipelajari secara ilmu bahasa. Nabi menggunakan man kana ala mithli la yush, bukan memakai ala syibih, tidak. Tapi bukan ala sifat, tapi ana mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya sama. Apa sifatnya? La yadurruhum man khadalahum. Mereka tak terpengaruh oleh orang yang mengatakan mereka pemahamannya picik, yang mengatakan mereka orang tekstualis, yang mengatakan mereka bahkan radikalis, bahkan fundamentalis, bahkan mungkin teralis, tidak ada masalah. Ya semuanya merendahkan sebutan itu kan. Ya, orang hadis itu tidak paham fikih, kan merendahkan itu. Ya tak? Terus kalau tidak ada hadis, gimana tidak ada fikih? Hah? Orang yang meriwayatkan hadis itu kan tidak paham. Betul, Nabi mengatakan ada orang yang meriwayatkan hadis bukan faqih, betul. Atau meriwayatkan hadis kepada orang lebih faqih, betul. Bukan berarti semua ahli hadis tidak tahu itu fikih. Jelas? Nah. Kalau tuan-tuan lihat, Imam Malik ahli hadis dan ahli fikih lahir mazhab fikih Maliki. Imam Asy-Syafi'i ahli hadis dan faqih lahir fikih Asy-Syafi'i. Imam siapa lagi? Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, kemudian lahir fikih Hanbal. Abu Hanifah sebenarnya juga ahli hadis, cuman karena hadis di Kufah di masanya sedikit, maka dia lebih sedikit penguasaan hadisnya dibanding imam yang lain. Dan dia juga lahir dari Al-Quran dan hadis, lahir mazhab fikih Hanafi. Jelas? Kalau seandainya ada sebagian ahli hadis yang tidak faqih, sama juga banyak fuqaha yang tidak tahu hadis. Banyak? Banyak tak? Yang tak tahu masalah hadis, yang hadis palsu masuk juga, yang hadis dhaif masuk juga, hadis mungkar masuk. Banyak tak? Banyak. Banyak. Sebutlah sekelas Imam Al-Ghazali misalnya rahimahullah. Siapa yang meragukan fikihnya Imam Ghazali, keceniusan Imam Ghazali rahimahullah, digelar dengan Hujjatul Islam. Tapi kitab-kitabnya seperti Ihya Ulumuddin syarat dengan hadis-hadis palsu. Karena beliau di waktu menulis itu bukan ahlinya. Beliau lahir dari ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu fikih, usul fikih. Dan itu bukan aib. Catat ya, itu bukan aib bagi beliau, karena itu yang dia dapat. Makanya tidak usah kita setiap ahli hadis tidak fakih. Tidak usah, itu tidak perlu. Anda fakih, tidak tahu hadis juga tidak perlu. Ya, yang penting kalau memang kita tidak ahli di bidang kita, ya kembalikan kepada yang ahli, jangan dipaksakan. Maka saya berapa banyak ditanya oleh masyarakat, dia tanya, kalau ini sepulan yang lebih pas ditanya. Walaupun saya tidak sepaham dengannya dalam banyak masalah. Jelas? Ya, jangan dipaksakan sih. Nanti salah patua kita. Salah, Ustaz gimana? Saya punya istri dua, payah ngatur Ustaz. Atuh jangan tanya saya baru istri baru satu. Nah, ini ngaku saya. Kalau ada yang Ustaz, saya sebenarnya ada Cina sekali, ada pengen sekali untuk poligami. Cuman masalah Ustaz, sama, saya Cina juga tapi tidak berani. Kita sama-sama menakut. Nah. Selesai masalah kan? Gitu aja, sama-sama pernah menakut, senasib gitu ya. Kalau itu bisa saya jawab, tapi kalau seandainya menyelesaikan ini itu, memang bagus tanya ke yang sudah lebih berilmu tentang itu. Kan gitu juga kita. Bahkan di hadis sendiri berapa banyak pertanyaan tidak bisa saya selesaikan. Tidak bisa kita selesaikan, tanya kepada yang lebih menguasai. Itu biasa. Makanya adanya kesalahan seorang imam, ya, kekurangannya di bidang ini, kita lebih banyak kekurangannya. Maka jangan ditonjolkan orang. Apa itu Imam Ghazali? Jangan, itu tidak bidang kita itu. Ya, hati-hati ya, jangan dengan Ghazali. Jangan. Nah, cuman kalau dalam bahasa ilmiahnya, istilahnya, kalau kita ihya misalnya, kalau kita baca, itu harus didampingi oleh guru yang ahli. Bukan ahli ini, bukan ahli tasawuf, tidak. Karena ahli tasawuf tidak tahu juga dia nanti. Ahli tentang hadis. Supaya dia tahu mana hadis yang kalau tidak, pegang kitab Imam Al-Iraqi yang mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bima takhrij ma fil Mughni min al-Akhbar. Nah, pegang kitab itu. Dan karena saking banyaknya satu kitab sekitar 4 jilid untuk takhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Dan itu bukan aib bagi beliau karena itu yang didapatnya. Beliau kan tinggal ditus. Tapi kalau dalam usul fikih, dia rujukan utama. Rata-rata kitab usul fikih yang ditulis belakangan, secara sistematika belakangan itu, induknya kepada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Makanya kalau antum nanti cela Imam Ghazali, itu banyak ahli usul yang akan menyerang kita. Ya, karena memang soko gurunya. Walaupun peneletak batu pertamanya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Cuma pembahasan Imam Syafi'i kan karena peletak dasar kan belum selesai kan. Samping di mazhab Imam Syafi'i pemahaman orang masih banyak yang orang masih bagus-bagus artinya. Tapi kalau sudah di mazhab Imam Ghazali sudah mulai lemah istinbat orang sehingga perlu adat lebih banyak. Kita hari ini dulu orang ke Bangkinang jalan kaki, Pak. Iya tak? Sehat-sehat. Sekarang jangan coba. Ya, di sini ke jalan, apa nih depannya? Jalan Soekarno-Hatta nih, Kalau tidak ada Honda deh, pun tidak sih katanya. Tidak bisa. Akhirnya jadilah tahan lapar, tidak perlu sarapan. Yang penting jangan jalan kaki. Itu. Kenapa? Kita perlu alat banyak. Karena kita sudah mulai banyak rusak. Kalau udah bantu alat banyak, berarti banyak rusak. Kalau banyak kitab, berarti ilmu banyak yang banyak yang rusak. Makanya yang dipaksakan. Dia katakan Imam Syafi'i tidak paham akidah. Bukan Anda yang salah paham tentang Imam Syafi'i. Yang katakan Imam Ahmad tidak ahli akidah. Tadi saya katakan, atau muhadar sebelum kita katakan, mereka sebelum belajar Islam, belajar Al-Quran dan hadis ini, mereka sudah belajar akidah dulu. Mereka sudah matangkan akidah dulu. Masa seorang imam yang diikuti seperti itu tidak dibilang tidak pakar di bidang akidah. Awak jurusan telekomunikasi, habis itu public relation, habis itu menjadi pakar akidah. Tidak malu sama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Mereka pakar. Cuman belum ada hajat untuk membukukan akidah waktu itu. Tapi riwayat tentang akidah banyak dari mereka. Wallahu musta'an. Baik, ciri pertama. Ya baru mulai ini, tadi bukan dimasukkan. Tuan-tuan belum paham dengan saya nampak. Iya. Iya, saya menulis tesis itu 240 halaman itu mukadimahnya. Ya, tentu sudah sampai pusaka itu kan, daftar pusaka itu baru mukadimahnya. Nah, resiko sendiri kenapa undang saya? Atau besok aja. Baik, saya bacakan poin-poinnya dulu, nanti akan diulang di dalam insyaAllah. Yang pertama, untuk membedakan mana manhaj ahli sunnah dan mana yang hanya klaim sebagai ahli sunnah. Yang pertama adalah ittiba'u kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli qadiyatin min qadaya al-aqidah wa adami raddi syai'in minhuma au ta'wilihi. Yang pertama adalah mengikuti kitabullah Al-Quran wa sunnati rasulihi, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh masalah dan kasus akidah. Kalau ngikut boleh banyak tanya, kalau ngikut boleh banyak tanya. Enggak. Nabi Musa sekali tanya diperingati, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Saya kan sudah katakan kau tak akan sabar dengan saya. Kenapa? Karena secara logika dan ilmu biasa Musa tak terima masa kapal orang dirusak, iya kan? Makanya dia langsung mengingkar. Ini tidak logis. Apa alasan filosofisnya ini? Itu. Akhirnya jalan lagi. Ketemu anak kecil. Dibunuh sama Nabi Khadir. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Lebih tidak logis lagi. Jelas? Dan ilmu secara zahir, ya kita kan banyak menguasai ilmu secara zahir ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak masuk akal. Ternyata Allah berikan ilmunya kepada Nabi Khadir yang tidak diberikan pada Musa alaihi salam. Nah sekarang kita juga mengikut Al-Quran dan Sunnah, kalau terlalu banyak bertanya, itu bukan metodenya pengikut Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat itu dilarang banyak bertanya, disuruh mengimani apa yang disampaikan Allah, saat diturunkan Allah dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu banyak bertanya, kalau begini mesti begitu, Allah tak ditanya apa yang dia lakukan, kita yang ditanya apa yang kita kerjakan. Jelas? Baik. Kembali mengikuti Quran dan Sunnah dalam setiap masalah akidah. Wa adami raddi syai'in, dan tidak menolak satu pun daripada keduanya. Au ta'wilihi, atau menta'wilkannya. Kenapa tidak boleh ditakwilkan? Karena Al-Quran itu bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Nanti insya Allah saya jelaskan lagi makna ini. Kalau tidak, jelaskan sekarang juga. Mau nak borong-borong kan nampaknya. Ya, baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak boleh takwilkan. Sebab ditakwilkan itu, ini sudah mulai syubhat. Apa syubhatnya? Mulai menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan akhirat dengan dunia. Makanya ada orang, ini kalau bikin contoh lagi panjang lagi saya. Ada seorang profesor di waktu itu di Makassar yang cerita, teman saya Makassar, dia hadir. Hadir di cerita. Hadir ini orang jelas-jelas cerdas. Hadirinnya para dokter spesialis, cerdas enggak? Orang cerdas. Cuman mereka mohon maaf karena selama belajarnya dulu ya di sekolah-sekolah umum ya, berarti penguasaan agamanya kurang. Otomatis kurang. Tapi kalau kayak dokteran mereka orang cerdas. Orang cerdas kalau tak belajar tak berilmu. Jelas? Dia tak berilmu. Jadi apapun yang disampaikan nanti asal masuk akal, manggut-manggut. Dan belum tentu semua yang masuk akal sahih. Belum semua yang masuk akal itu sahih. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Profesor keagamaan pula itu masalahnya. Kan ceramah agama ceritanya. Inilah agama yang menyesatkan itu. Jadi banyak tokoh agama, bukan ulama. Pemikir, bukan orang berilmu. Tapi karena di jurusan agama akhirnya dianggap orang beragama. Jadi manggut-manggut orang karena mereka tidak punya ilmu untuk itu. Cuma orang berilmu pasti berpikir. Orang berpikir belum tentu berilmu. Catat tuh. Ilmu itu harus dipelajari. Kalau pikiran tidak belajar pun berpikir, betul? Iya enggak? Ayah saya tidak sekolah tetapi berpikir dia sampai anaknya jadi dokter dia. Ya Pak? Berpikir enggak dia? Nggak jualan apa, nggak bikin apa, dia pikirnya. Mungkin lebih canggih pula cara pikir pada kita yang sekolah. Awak habis PT payah kan? Pas paling-paling pikirannya ambil HP, telepon orang tua, itu ya. Itu paling pikiran kita. Kalau orang tua enggak, pikiran lebih canggih. Ya kan? Lebih, strateginya lebih bagus kadang. Makanya orang kaya, dari 10 orang paling kaya, 9 bukan sarjana. Kan saya sampaikan kemarin ya. Ya. Nah, jadi kalau nak sekolah nak kaya, tidak ada cerita. Kalau tuan-tuan punya anak nak sekolahkan supaya kaya, tidak usah sekolahkan, ajak kerja ke pasar. Lebih cepat kaya daripada ya. Cuma lihat saya, kena gelar panjang, uang sedikit. Ya. Untuk dapat S1 sekian habis, S2 sekian habis, S3 sekian habis. Saya hitung dana saya kuliah di Madinah itu tidak kurang dari 3 miliar. Berani bayar? Berani tuan-tuan keluarkan? Tidak ya, alhamdulillah. Ini saya sarjana mahal sebenarnya. Ya, UIN beruntung dapat gratis. Ya. Ini gratis UIN. Tidak ada kompensasinya. Tidak ada kompensasinya. Dan saya tidak bergaining gajinya berapa. Berapa aja dikasih. Ya, karena memang saya sistemnya tidak perlu gaji banyak. Berarti tidak ada uang. Yang penting banyak uang. Baiklah ikhwani khawatir bila kaum muslimin dan muslimat. Ustaz tadi, Prof, saya boleh bertanya enggak? Oh ya silakan. Dia kira pertanyaannya nyambung ya. Dia enggak kira bahwa akan ada orang yang juga hebat berpikir. Walaupun ini junior, tapi ini senior. Jadi karena dia sesat cara berpikirnya, Ustaz itu bilang, Prof, saya nak tanya Prof, tadi Prof bilang iblis tak perlu takut masuk neraka. Pasalnya terbuat dari api. Tapi ketemu api tak perlu takut. Pertanyaan saya begini, manusia terbuat apa kok? Dari tanah. Baik, berarti Prof terbuat dari tanah ya? Aslinya, betul. Iya kan? Tanah. Kalau batu bata dari apa Prof? Dari tanah kan? Sekarang saya nak lempar ke para Prof pakai batu bata. Takut enggak? Nah, selesai permisi Prof, teman saya keluar nih. Dia Prof bingung patah lidah nih. Patah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak orang terlalu mengikuti akal seperti kehilangan akal. Sebagaimana ada juga dulu orang-orang hebat itu mengatakan Tuhan itu gak ada. Orang ateis kan Tuhan gak ada. Kenapa? Gak terlihat. Di mana Prof tahu bahwasanya tidak ada Tuhan dari akal saya? Sekarang saya ditanya sama anak itu, Prof punya akal enggak? Punya. Di mana? Pernah lihat? Pernah cium? Pernah nengok? Enggak juga, berarti Prof enggak punya akal. Ya sama. Semua yang tak nampak, tak bisa dirasa, tak bisa dicium, berarti enggak ada. Berarti Prof enggak punya akal. Temunung dia. Betul juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu perlunya ilmu. Perlunya ilmu, bukan hanya kecerdasan. Makanya orang ini, metode yang pertama ini kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu. Ini adalah asas utama Ahlus Sunnah. Siapa yang tak begini, berarti Ahlus Sunnahnya sudah mulai redup. Oh, saya beriman Al-Quran, cuman maknanya tidak ini makna yang dimaksud. Antum dapat tidak makna itu dimaksud dari Nabi atau dipikiran antum? Kalau seandainya dia Nabi, okey, tidak ada masalah. Nabi katakan misalnya, ay kaum muslimin, kan Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu ala arsistawa. Cuman makna ini tidak boleh diyakini secara zahir ya. Nanti rusak akidah kita. Cari satu huruf dari Nabi SAW menjelaskan itu. Tidak ada. Justru yang ada semua hadis menunjukkan makna yang sama. Berarti maksud antum keliru karena bercanggah dengan apa yang Allah sebutkan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri pertama. Cukup satu. Tambah lagi tayo. Alhamdulillah. Yang kedua, al-tizam bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqamah berpegang teguh dengan metode, dengan manhajnya para sahabat. Sahabat alhamdulillah, apapun yang disebutkan tentang Allah, mereka tak bilang ya Allah, tidak masuk akal. Ya Rasulullah, ini tidak logis. Ini manhaj mereka. Kalau sudah Allah dan Rasul bicara, mereka amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Beriman mereka. Tidak, kalau kita sekarang tidak, segala sesuatu harus diragukan dulu, diteliti dulu, dianalisa dulu, baru diyakini. Ini keliru. Antum jangan samakan dengan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa huwa alimun khabir. Tidak bisa disamakan metodologinya. Ini tidak diajarkan dulu, tidak boleh meyakini sesuatu secara a priori sebelum diteliti. Gimana antum nak meneliti autentisitas Al-Qur'anul Karim? Meneliti keaslian benar Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa wawancara dengan Allah? Akhirnya nanti keraguan yang akan lahir. Karena antum tidak akan pernah teliti. Makanya di ujung saran, kritik dan saran, penelitian ini masih perlu dilanjutkan. Itu bila selesai. Dan mati peneliti ini, datang peneliti baru, perlu dilanjutkan. Perlu dilanjutkan. Isinya keraguan. Padahal Al-Quran di awal sudah ingatkan, Zalikal kitabula rayuni. Maka metode sahabat, meyakini semua yang ada dalam Al-Quran. Makanya pengertian yang sahih dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang dia sampaikan. Wa ta'atuhu fima amar, taat kepadanya apa yang dia perintahkan. Orang taat banyak tanya, saya. Kalau banyak tanya itu aja pasti cari-cari alasan tu tidak mau. Kalau tidak percaya, coba nanti. Ada punya anak kecil masih? Yang besar? Masih, coba. Nanti bilang sama dia, nak, kamu harus nikah hari ini. Serius ini, tuan-tuan. Umar kan gitu dulu. Ketika malam hari, dia dengar dialog seorang putri dengan ibunya. Ibunya suruh campur susu dengan air, dia bilang, tidak. Nanti Umar marah Amirul Mukminin, dia bilang, Amirul Mukminin tidak lihat, kata ibunya, tapi Rabbnya Amirul Mukminin pasti lihat. Mendengar itu, Umar langsung pulang, kumpulkan anaknya. Wahai anakku, andainya ayah mau menikah lagi, saya nikah dengan dia. Itu kan malu juga sama kalian ya. Iya, tapi karena saya sudah tidak mau nikah lagi, siapa di antara kalian mau nikah? Langsung menunjuk si Asim saya ya. Tuan, tidak perlu dia nanya-nanya, liancaknya ya, tidak ada dia nanya. Umar pun tidak nengok, cantik apa tidak cantiknya. Sang anak juga kena taat sama ayahnya, tidak banyak tanya. Ya, saya siap. Kalau ayah, saya siap. Langsung diantar. Anak tak anda? Anak tak anda? Kata banyak alasan dia. Tapi kalau anak yang tidak mau, banyak alasannya. Ya, saya belum selesai kuliahnya. Nanti kata ayahnya, pokoknya kamu nikah tetap kuliah. Tapi ya, nanti saya kesulitan. Anak pula kami nanti, berhenti kami kuliah. Nanti kalau beranak, ayah dan ibu pelihara anakmu. Ya, nanti biaya tambah besar. Ayah siapkan biaya untuk kamu. Ya, banyak cerita. Itu tidak mau loh. Jelas? Jadi bukan hanya anak-anak. Orang besar pun banyak kayak gitu. Ya, banyak banyak ceritanya. Ujung-ujungnya tidak diamalkan. Itu bukan metodenya Ahlussunnah. Ahlussunnah itu berbahagia mendapatkan perintah Nabi SAW sebagai seperti seorang kontraktor disetujui lelangnya. Ya, menang jadi pemenang lelang. Lebih dari itu. Kalau kita enggak dapat perintahnya, deh, payah pula hidup jadi. Dapat berita juga seperti itu. Jadi kaum muslimin, ini metode Ahlussunnah. Metode para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Imam Az-Zahabi nampak ketika bicara tentang ahlul hadis, la aina ahlul hadis la arahu illa fi kitab au tahta turab. Ya, ahli hadis yang sesungguhnya itu tidak nampak lagi sekarang, benar ini. Yang nampak ada dalam kitab atau di bawah tanah. Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadlus Salaf, Ilmus Salaf ala Ilmul Khalaf, dia sebutkan penulis kitab Min Adabis Salaf Bita'amul Ma'annas, dia menyebutkan, menukil dari ulama lain seperti disebut Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dia katakan begini, siapa yang baca sejarahnya As-Salaf itu seolah-olah mimpi, katanya. Seolah-olah mimpi, tidak nampak dalam alam nyata. Bahkan ada di antara mereka, kalau sempat mereka hadir di masa kita hari ini, ulama yang mengatakan di abad kelima, kita tunjukkan ini orang-orang soleh di antara kami, dia pasti bilang, hadalah khalaqalah, ini orang tak beruntung. Orang tak beruntung di akhirat. Apalagi kalau lihat orang fajirnya, orang berdosanya. Jadi memang susah kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak bisa seperti mereka 100%, tapi ada keinginan kita untuk mengikuti cara mereka. Maka panutan kita, ikutan kita adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah membantah Nabi, jarang sekali. Nanya pun sugan mereka. Karena bahasa Nabi itu jelas dan Nabi sering mengulang-ulang, bahkan sampai hafal oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, adabu mujadalati ahli al-bidah au mujalasi wa sami'i kalamihim au ardi subahihim. Itu tak perlu berdebat panjang dengan ahli bidah. Karena mereka memang ahli dalam berdebat, tapi tidak ahli dalam berbuat. Ahli dalam beranalogi, tapi tidak ahli dalam beraplikasi. Ya, semuanya ujung-ujungnya penolakan. Makanya kebanyakan menafikan, bukan mengisbat. Kebanyakan menafikan. Kalau as-salaf lebih banyak menisbat. Makanya suruh, nampak hasilnya, pekerjaannya. Diberitakan, nampak keyakinannya. Tapi khalaf tidak. Disuruh, banyak alasan. Dikasih berita, banyak analogi. Akhirnya berita diragukan, kemudian amal tidak dikerjakan. Persis kata Gus Dur kemarin, lain yang dicakap, lain yang dikerjakan. Masih ingat ya? Nah. Taib. Dan tidak perlu mendengarkan subuhat-subuhat mereka. Ada sebagian kawan, mungkin sebagian keluarga, dia bilang, tadi saya dengar Ustaz itu ngomong begitu, tidak usah dengar lagi, itu subuhat, itu subuhat. Kalau subuhat itu pasti bikin ragu. Jadi kalau antum membuat ragu terhadap mengikuti Nabi, berarti itu ada subuhat di dalam. Ada subuhat di dalam. Tapi kalau antum tidak yakin dengan mengikuti Nabi dan para sahabat, itulah sebenarnya ilmu. Yang meragukan lebih banyak hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allahu musta'an. Yang keempat, adamul khawdi fil umur al-i'tiqadiyah bima la majala fil al-aql. Tidak membahas masalah keyakinan dengan semata-mata pakai akal saja. Ya. Jadi kan orang senang dengan apa namanya, dengan keedah-keedah, dengan pendalaman-pendalaman, hanya lemes dia, kehabisan nafas. Ini orang lemas hidupnya. Hidup. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di akhir hayatnya kembali kepada sunnah. Dia nasihati sampai dia ketulis kitab Iljamul Awam ala Ilmul Kalam, yaitu mengekang orang awam dari belajar ilmu ilmu kalam. Karena kalam memang kalam yang terang-terang itu jadi kalam. Cahayalah, saya dah belajar masalahnya. Ini ada banyak tamat kitabnya, alhamdulillah. Kalam yang jelas-jelas itu jadi tidak jelas, yang yakin-yakin itu jadi ragu. Makanya orang yang paling peragu itu adalah orang yang belajar ilmu ilmu kalam. Ya belajar di kalam, ya mana nampak. Itu pakarnya yang bilang. Cuman yang berterbiasa di tempat yang kelam, silau dia dapat cahaya. Woi, matikan lampunya, silau katanya. Suruh kita matikannya karena sudah terbiasa di tempat kelam. Ya, Pak. Apalagi dia suka tidur gitu. Dibangunkan subuh, hidup lampu. Marah dia. Awalnya biasa tidak mengamalkan sunnah, kan tiba-tiba diikut, disuruh mengamalkan sunnah. Marah tidak? Silau dia. Oleh itu pemusuhnya. Itu biasa. Yang kelima, al-hirsu ala jama'atil muslimin wahdati kalimatihim. Senantiasa berusaha keras untuk menyatukan umat Islam. Bukan teoritis, tapi aplikatif. Makanya ahli sunnah itu arham bin ahli sunnah. Ahli sunnah itu harus lebih sayang. Jangan ditonjolkan garang. Ini terbalik pula. Mungkin karena kita awal-awal ngaji, asal nampak orang salah, langsung keluarkan taring. Ya tak? Yang dulu awal-awal. Ya. Banyak, tidak boleh satu pun salah. Ustaz aja tidak boleh salah. Kalau ustaz salah, sortir itu ustaz. Subhanallah. Jadi akhirnya ustaz ngaji menurut kehendak. Kehendak jemaah. Tidak jemaah yang diikuti. Tidak berani ustaz menyebutkan sesuatu yang padahal dia tidak meyakini itu. Karena ada masalah dalam agama. Ini khilaf kan? Masalah yang sifatnya khilaf, dan khilaf itu boleh karena masing-masing punya ada dalil. Langsung cut, putus gitu. Misalnya koyotan gitu. Tidak ada yang masih keretak, apa namanya, yang potong rotan, tidak. Ada yang sifatnya khilaf yang tidak merusak ukhuwah, itu harus jangan ditonjolkan. Ya, antara orang misalnya sebagian mengatakan kita sholat di belakang imam yang kunut subuh berterusan, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Oh, saya lihat kemarin sudah semua angkat tangan katanya, berarti tidak bagian kita ini. Karena dia sudah dengar dari ustaz yang lain yang sahih tidak boleh tidak mengangkat tangan. Tidak, ini jangan lepas. Ada lagi, subhanallah. Karena tidak satu ustaz, tidak satu masjid, akhirnya juga jadi ini. Tapi itu namanya dinamika dakwah. Yang namanya orang baru semangat dapat mainan baru, dipegang sama orang pasti kelahi dia. Mana gimana mainan baru, Pak? Memang itu bisa dipahami. Jangankan di sini, kami saja ketika jadi mahasiswa sama, lebih parah lagi. Betullah kata Imam Ibnul Qayyim, at-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim, yaitu panah yang salah arah itu lebih banyak terjadi di kalangan orang yang menuntut ilmu dibanding profesi-profesi lain. Itu wajar. Wajar. Ada seorang ustaz, alhamdulillah pulang Indonesia sudah terkenal. Dia berteman dengan teman yang dekat dengan saya, orang negara-negara lain. Di luar dia berteman, sampai di batas kampus berpisah. Loh, kenapa kata teman itu? Ya, yes, nanti terlihat oleh teman-teman saya berteman dengan kamu. Subhanallah. Ya, kalau memang tidak boleh berteman dengan orang, kenapa berteman juga? Takut sama teman-teman. Ini juga parah masalah seperti ini kaum muslim. Kita kalau memang ya berteman dengan dasar iman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh nanti saya dikucilkan oleh kawan, tidak apa salah dikucilkan kawan. Lalu saya katakan, ada teman saya sejak di pondok, kami alhamdulillah akrab, cuman cara berpikir, metodologi beragama ada perbedaan sedikit. Tapi kan dia tidak keluar dari ahlu as-sunnah, dia tidak keluar dari barisan kaum muslimin. Maka saya katakan, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Anda, walaupun kita tak sepakat. Sebab Imam Syafi'i katakan, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika berdebat panas dengan Yunus bin Abdullah Sadabi di Mesir, besoknya di Imam Syafi'i, dilihatnya Yunus naik keledai, Imam Syafi'i pegang tepuk paha Yunus, ya Aba Yahya, la ala yahsunu bina anna isya ikhwanan, walam law nattafiqul mas'ala. Kita tetap bersaudara, ya. Jangan terbawa perasaan, ya. Walaupun kita tak sepakat dalam satu pun masalah fikih ini, jelas ya. Jadi itu kaum muslimin muslimat kita harus selalu menjaga kesatu persatuan. Harus dilihatkan kasihannya lebih menonjol daripada kemurkaannya. Bukankah Allah sendiri rahmatnya lebih cepat dari murkanya? Contoh itu. Jadi ada orang yang keliru jalannya, kita kasihan. Seorang kasihan dengan orang marah beda. Orang marah, jojok dia nengok. Itu jojok, jijik. Ya, tapi orang kasihan, dia akan usahakan untuk menyelamatkan. Ini harus ditonjolkan. Jelas. Jelas. Jadi berusaha untuk senantiasa menyatukan kalimat atau barisan kaum muslimin, bukan menjadi nambah jurang pemisah di antara kita. Dan tentu saja tidak mungkin itu terjadi kecuali mengembalikan ke sesuatu yang dengannya Allah dan Rasul menyatukan kita, Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Kalau membiarkan ini ambil jalan ini, kebetulan kita tahu jalan itu tidak benar. Ini ambil jalan ini, biarin aja, jangan diganggu, nanti dia terbangun nangis dia. Padahal anaknya tidur di. Anak tidur dia apa namanya depan rumah, terus kunci rumah dari dalam gitu ya, biarin aja dia terganggu, nanti nangis dia. Nangis tak nangis, bangunkan dia, bawa ke dalam rumah, nanti nyaman tidurnya. Sama juga orang yang belum biasa dengan menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ajak menerapkan sunnah, gerah nggak? Nah, macam tak tahu aja. Dulu ketika mulai memelihar jenggot nih, berat tak? Berat tak? Ya bari yang belum beristri lelah aku sebenarnya gitu, takut gitu, apalagi seperti jenggotnya begini-begini itu kan. Tapi subhanallah, lama-kelamaan enak, celana cingkrang, mudah tuh mukanya. Awal-awalnya gak mudah kan, apalagi banyak sorotan, banyak pula orang yang nyinyir dengannya, oh ini Wahabi ini dan sebagainya. Akhirnya, tapi setelah dipakai ternyata enak, nyaman. Musim hujan tidak perlu sing-sing-sing-sing-sing. Iya, Pak ya? Ya, kemudian nyetrikanya nyaman. Tidak banyak yang terlipat-lipat. Tidak ada yang terinjak-injak. Nyucinya juga hemat sabun. Iya, kan? Kan hemat sabun tuh. Akhirnya nyaman. Dulu saya pakai jubah ini, mohon maaf, 2 tahun saya di Saudi, belum nyaman pakai jubah. Waktu pakai itu serasa anak gadis saya rasanya. Serius, apalagi pakai apa namanya simak itu yang merah itu, kan anak gadis kita kan baju mirip-mirip begini dulu kan, baju kurungnya kan, hah sama anak gadis. Apalagi ada kakak tingkat saya orang Uzbekistan, cantik pula dalam tanda petik, dia orangnya ya lebih ke wajah keibuannya nampaknya laki-laki, nah, dia pakai jubah dan berjalannya itu lambat gitu ya, bukan tegap, tak tegap jalannya. Saya melihat, jangan-jangan saya pakai seperti itu juga. Bahaya makanya, serius. Makanya selebih kuliah, saya pakai sarung dulu ya. Ya. Makanya saya dianggap NU oleh sebagian kawan itu. Ya, karena pakai sarung terus, tidak pakai jubah. Risiko memang. Ini ya, kawan-kawan yang apa, ya kawan-kawan yang sebagian ini bilang, ah, ini Dasman ini hati-hati NU itu. Apa sebab? Pakai sarung. Nah, besoknya saya pakai celana. Oh ini ikhwan ini. Ayolah sururi ini. Tidak apa-apa. saya terima aja semua gelar itu. Dilihatnya pula, sering pula rajin baca Quran, ya, sering pula di masjid, ini sufinya. Banyak gelar saya, alhamdulillah. Tak apa-apa. Nanti Allah yang akan menentukan, dan Allah akan buktikan. Seperti kata Yahya bin Ma'in, "Iza katabta faqammish, wa iza haddatha fahibba fattish." Ketika menuntut ilmu itu, kita buka, dibawa-bawa karung, masukkan semua dulu. Masukkan semua dulu. Nanti ketika menyampaikan, mengamalkan, diperiksa. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Itu metodenya. Dan ini saya coba ke muslimin. Ada pameran buku di Madinah. Jadi, lewat, sebagian kan ada gratis. Tuh. Saya nampak, bukunya cantik, bagus. Di Kementerian Penerangan waktu itu. Kan ada standnya, Kementerian. Tapi bukunya ada juga buku-buku yang berkaitan dengan keagamaan. Saya lihat, bagus. Saya mau beli. Syekh, ini berapa harganya? Nah, ini tidak jual. Terus gimana cara dapatkannya? Khus, gratis. Silakan ambil. Alhamdulillah, awak nak beli, dapat gratis. Saya ambil. Berapa boleh diambil? Cuma satu. Cuma satu judul. Silakan pilih seluruh judul ini, tapi ambil satu. Alhamdulillah dapat satu. Masya Allah. Bahagianya hati kan dapat buku. Karena penuntut ilmu dapat buku seperti dapat emas bagi anak gadis. Terus jalan lagi. Saya lihat dah berganti pula. Pegawai yang nunggu. Yang kan kita pakai apa? Pandailah strategi. Dah berganti orangnya. Saya datang lagi. Karena saya lihat banyak yang saya cinan tadi nengoknya. Saya ngiler nengoknya, datang lagi. Saya tanya, "Syekh, hadzal kutub tuwazza' wala tuba?" Ini dibagikan atau? Nah, la tuwazza' majanan. Baik, berapa boleh saya ambil? Pilih dua judul. Naik. Saya ambil dua judul. Ambil sudah judul, enggak ambil semua. Belum kan cuma dua judul boleh. Saya ambil dua judul yang paling bagus waktu itu kan? Karena kan harus milih kan? Saya pilih memang. Dan kan luas itu 2 jam, 3 jam dah selesai, setengah hari dah selesai jalan ini. Saya jalan lagi yang belum sempat dikunjungi, dah syarat juga dengan buku kan, banyak juga dapat gratis kan. Pas mau kan, pas lihat dia kan penerangan kan di tempat awal masuk kan, pas yang ngantar buku ke mobil, karena udah penuh nih ngantar ke mobil, tengok lagi pas masuk lagi yang ketiga kalinya, dah ganti lagi pegawainya. Saya memanfaatkan lagi, saya datang lagi, "Syekh, hadzal kutub tuwazza wala tuba?" Ini di, karena masih banyak yang saya inginkan di situ. Dijual apa di apa dibagi? Katanya majanan, dibagi semua. Berapa boleh saya ambil? Antum pilih masing-masing judul satu naskah. Alhamdulillah. Saya tidak mau untung sendiri. Yang kedua-dua kali tadi saya panggil kawan, udah dapat semua tuh. Pas dapat yang seperti itu, saya panggil lagi kawan, sini-sini nih. Kami berenam orang, saya panggil kawan-kawan tuh. Saya, karena boleh ambil semuanya, ambil plastik besar, masuk semuanya. Saya gak pilih lagi. Kan nanti kalau gak mau tinggal kembalikan kan? Atau tinggal bagi sama yang butuh. Jelas? Dan kawan-kawan tadi dipilih-pilihnya. Akhirnya menengok saya ngambil banyak, pokoknya itu lah, halas, cukup. Jadi kawan-kawan dapat 2, dapat 3, saya dapat 30 judul. Paham? Saya juga nuntut ilmu waktu itu seperti itu. Sebagian kawan tidak mau hadir di majelis ini dengan alasan ini. Ada yang logis, ada yang tidak logis, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Saya tidak. Saya lihat saja. Ketika Syekh Nusaymin datang ke Madinah, dekat dengan Syekh itu, berarti saya masuk. Gitu aja. Rekomendasi senior lebih saya dulu kan daripada yang junior, Syekh yuk. Kawan-kawan enggak, karena takut tadi. Kalau nampak situ nanti dikeluarkan dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Akhirnya mereka membatasi diri. Oleh sebab itu, saya, karena saya di hadis itu harus banyak guru. Jadi guru ini. Resikonya tadi, ketika pakai sarung dikira NU. Ketika pakai jubah ini Salafi, Wahabi. Ketika pakai celana panjang dikira Ikhwani atau Sururi. Ketika tidak pakai peci Pakai sorban dikira sufi. Ayolah tak apa-apa, saya terima gelar itu semua tuh, maknanya bagus juga, sururi menggembirakan, ikhwani bersaudara kan. Nah itulah ayatnya, dari sekian banyak referensi itu ya kita ini kita olah, kita olah, dan inilah yang tuan lihat ini hasilnya. Dan tentu saja tak satu pun manusia yang luput dari kesalahan, ya, apalagi yang sifatnya jahat. Kita berupaya sedekat mungkin kepada generasi terbaik tersebut. Ya, soal ada yang keliru itu sudah pasti. Ya tentu saja kita membuka diri, bukan untuk dipertahankan yang batil, tak boleh dipertahankan. Wallahu ta'ala alam. Ini betul-betul lama hari ini. Padahal saya berniat sebentar tadi, sebab saya musafir hari ini. Padahal malam sudah lambat pulang tadi. Makanya saya telpon tadi berharap Ustaz tidak usah aja datang, hujan ya. Tapi ternyata tidak diangkatnya. Inilah rezeki, rezeki saya pagi ini. Dan tuan-tuan harus menjunjung lonjorkan kaki. Terima kasih ya. Ini ciri khas tadi harus dihafalkan itu. Jadi kalau memang kembali kepada kitab dan sunnah, tidak ditakwilkan dan tidak ditolak, ini orang ahli sunnah. Soal frekuensinya naik turun fluktuatif itu biasa, tapi metodenya masih ahli sunnah secara global. Secara nanti masalah per masalah baru didudukkan. Ustaz, ini Qurannya sunnahnya begini. Ustaz, keliru nampaknya. Di situ kan luruskan. Tapi secara global seperti itu. Yang kedua, menghormati para sahabat dan mengikutinya, berusaha sekuat mungkin tak keluar dari pemahaman mereka, baik secara akidah, fikih, muamalah, ibadah, akhlak dan adab. Ya, kaum muslimin dan muslimat, nampaknya sudah loyo nampaknya. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jauhkan dari segala hal yang bermudarat. Jumpa kembali insyaallah esok Sabtu pekan depan, selama jadwal ini belum diambil oleh pemiliknya. Ya berdoa aja lah semoga tidak diambilnya. Terima kasih dan maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.